Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Hisham rahimahullahu taala raf'ul mudhari'. Qala faslun yurfa'ul mudhari'u khalian min nasibin wa jazimin. Nahwu yaqumu Zaidun. Al-an nadkhul fi mabhathil fi'l. Qal yurfa'ul mudhari'u khalian min nasibin wa jazim. Intahayna qabl min kitab awamil. Wa idha qila lak mal amil ala nam raf'il mudhari'. Indak ya Zakaria. Mal amil alladhi yurfa'u fi'lal mudhari'. Tajarrud, na'am, amil ma'nawi. Tayyib, tajarrud. Hadha ladhi qala Ibn Hisham huna, na'am, biqawlihi khalian min nasibin wa jazim. Yurfa'ul mudhari khalian min nasibin wa jazim. Alladhi abbarahu ba'duhum fit tajarrud. Li tajarrudihi anin nasib wal jazim. Qala ajma'an nahwiyun ala anna al-fi'la al-mudhari'a idha tajarrada min al-nasibi wal-jazimi kana marfu'a. Kaqawlika yaqumu Zaidun wa yaq'udu Amrun. Wa inna makhtalafu fi tahqiqir rafi'i lahu ma hu. Jadi di sini ada sisi yang terjadi ittifaq dan sisi yang diperselisihkan. Sekarang yang terjadi ittifaq apa? Yaitu hasilnya, yaitu bahwasanya fi'il mudhari', pokoknya kalau tidak ada amil, nasib, dan jazim, mesti dia apa? Marfu'. Ini ittifaq. Cuma ikhwan fillah, khilafnya di mana? Khilafnya mereka apa terus yang menjadikan mudhari' ini na'am marfu'. Ya. Ini yang terjadi khilaf. Faqala al-Farra' wa ashabuhu na'am rafi'uhu nafsu tajarrudihi minan nasibi wal jazim. Ini pendapat yang pertama. Naam. Al-Farra' dan para pengikutnya, ay al-Kufiyun. Wa huwa madhhabul jumhur minhum. Ini jumhur Kufiyin. Wa hadzal madhhabu ikhtarahu Ibnu Malik rahimahullahu taala fi at-tashil wa fi syarh al-Kafiyah wa qala innahu salimun minan naqdi. Wa nasabahu li hudzakil Kufiyin. Wakhtarahu aydan Ibnu al-Khabbaz. Naam. Wa huwa alladhi nam rajjahna fi dars al-awamil anna 'amilur rafa' huwa nafsu at-tajarrud min an-nasibi wal jazim, yaitu karena kosongnya dia dari nasib wal jazim maka dia menjadi apa? Marfu'. Berarti amil di sini maknawi atau lafzi? Abdullah. Amil maknawi. Wa qala al-Kisai huruful mudhara'ah. Pendapat yang kedua menyatakan bahwasanya yang merofakkan itu adalah huruf mudhara'ah. Wa qala fa'lam mudhara'atuhu lil ismi. Ya, pendapat yang ketiga. Nah, kalau tadi pendapat kedua, huruf mudhara'ahnya yang menjadikan dia marfu'. Nah, unduru fi ta'liq. Fa'akumu marfu'un bil hamzah, wa naqumu marfu'un bin nun, wa taqumu marfu'un bit ta', wa yaqumu bil ya. Karena dia berpendapat huruf mudhara'ahnya yang merofakkan. Wa hujjatuhu hudutsu ar-raf'i bi hudutsi hurufi al-mudhari'i fa yuhalu 'alayha wa innama batala 'amalu hurufi al-mudhara'ati ma'a an-nasibi wal jazim ar-raf'a li annahuma aqwa minhu Ini alasannya. Alasannya yaitu terjadinya rofa dikarenakan adanya huruf mundore, ya huruf mundoroah yang ada di awal. Taib. Maka apa? Diihalahkan kepada huruf tersebut, yaitu dilemparkan sebab kenapa kok marfu kepada huruf ini. Dan hanyalah amalan huruf mundoroah ini dibatalkan tatkala bersama dengan amil nasib dan jazim. Kenapa? Dikarenakan kedua amil itu lebih kuat, sehingga ya amalan huruf mudhara'ah na'am tergeser, tidak bisa beramal lagi. Kenapa? Karena lebih kuat amil nasib wal jazim. Taib. Ini alasan kisai. Adapun pendapat yang ketiga, na'am sebab dia marfu karena mudhara'atuhu lil ismi, yaitu karena apa mana mudhara'ah? Musyabahah, karena penyerupaan dia terhadap isim. Nah, maka dia dirofakkan. Wa tha'lab huwa Ahmad ibn Yahya ibn Yasar Asy-Syaibani al-Imamu Abu al-Abbas, Imamul Kufiyyin fil Nahwi wal Lughah. Kana thiqatan mutqinan. Yustaghna bi syuhratihi an na'tihi. Wa kana dayyiqan nafaqah. Nah, termasuk di kalangan fuqara. Ru'yatlahu ru'yatun tayyibah. Qala Abu Bakar ibn Mujahid, qala li Tha'lab, ya Abu Bakrin, ishtaghala ashabul Qur'ani bil Qur'ani fafazu, wa ashabul hadithi bil hadith fafazu, wa ashabul fikhi bil fikhi fafazu, wa ishtaghaltu bi Zaidin wa Amrin, falaita syi'ri madha yakunu hali. Fansaraftu min indih, faraitu nabiya sallallahu alaihi wasallam, faqala li uqri abal abbas. Faraitu nabiya sallallahu alaihi wasallam, faqala li uqri abal abbas minni salam. Fakul lahu anta sahibul ilmi al-mustatil. Tayyib. Ada faedah berhubungan dengan biografi Imam Tha'lab ini. Naam. Imam Kufiyyin dari sisi nahwu dan lughah. Masyhur. Naam. Dan telah dilihat baginya mimpi yang bagus, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Bakar ibnu Mujahid. Nah, cuma di sini juga faedah ikhwani fillah tentang apa keutamaan ilmu ghaya. Karena Tha'lab sendiri mengakui, nah, ashabul Quran, mereka bergelut dengan Al-Quran sehingga mereka nah, sukses. Ashabul hadis juga, ashabul fikih, karena itu semua adalah ilmu-ilmu ghaya. Dan dia mengatakan aku menyibukkan dengan Zaid wa Amr, yaitu menyibukkan dengan ilmu nahwu. Seandainya na'am falaita syi'ri, yaitu suatu apa kesedihan, menunjukkan suatu kesedihan. Madza yakunu hali, terus bagaimana keadaanku. Nah, dia merasa karena dia tersibukkan dengan ilmu nahwu. Cuman bagi mereka-mereka yang betul-betul jujur khanifillah dalam belajar ilmu ini sebagai alat, karena bagaimanapun juga tidak akan mungkin seseorang mampu memahami Al-Quran, mampu memahami hadis, mampu memahami fikih kalau tidak memiliki nahwu yang kuat. Maka nah, ilmu nahwu ikhwani fillah memiliki kedudukan sangat penting bagi talibul ilm. Tayyib. Maka di sini ketika nah, fansaraftu min indi, ya fansaraftu min indi, yaitu Abu Bakar kemudian apa beranjak pergi dari hadapan Tha'lab. Kemudian ternyata nah, Abu Bakar bermimpi bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan kepadanya, "Aqri' Abul Abbas min salam." Nah, bacakanlah kepada Abul Abbas salam dariku. Aqul lahu anta sahibul ilmi mustatil. Tapi di sini ujian. Nah, dan juga ru'yah salihah, ya mimpi yang bagus. Naam, untuk menggembirakan orang-orang yang beriman. Walaupun tentunya khanifillah tidak dibangun di atasnya hukum. Nah, berdasarkan mimpi-mimpi. Cuman jelas, nah, bagi mereka-mereka yang mempelajari nahwu dengan jujur, bahkan meletakkan kaidah-kaidahnya, kemudian betul-betul menjelaskan kepada umat bagaimana lughah yang benar, ini tentunya kalau betul niatannya akan menjadi amalan soleh baginya. Karena tetap harus ada mereka-mereka yang betul-betul mendalami nahwu. Naam, untuk apa? Menjaga kaidah-kaidahnya. Naam, dan tetap naam tidak berubah-ubah sehingga tidak termasuki naam bahasa-bahasa yang baru, bahasa-bahasa ajam sehingga rusak kaidah-kaidah yang ada. Naam, perhatikan bahasa kita, konfigurasi sekarang bahasa kita naam tidak karuan karena tidak memiliki ini yang jelas, sehingga lebih sering atau lebih senang orang-orang untuk bicara bahasanya, cuman akhirnya apa? Lebih senang dengan bahasa-bahasa yang muncul baru. Setiap ada bahasa baru dimasukkan, bahasa baru dimasukkan. Berbeda dengan bahasa Arab yang terjaga sejak dulu. Nah, ada istilah baru ya masuk. Bahkan terkadang mereka-mereka lebih bangga ketika memasukkan istilah-istilah orang-orang barat dalam pembicaraan mereka, dalam bahasa sehari-hari, sehingga kita terjaga lughahnya dengan baik. Sekarang orang mau pergi bilangnya OTW. Nah, tayyib, orang mau pergi bilangnya sedang OTW. Tidak terjaga dengan kokoh. Nah, qala rahimahullahu ta'ala wa qala al-basriyun hululuhu mahal al-ism. Basriyun menyatakan bahwasanya sebab dirafakannya fi'il mudhari' tatkala kosong dari nasib dan lazim, yaitu hululuhu mahal al-ism ay ya ismal fa'il. Faqauluka Zaidun yadribu waqa'a mawqi'a adharibin. Naam. Ini pendapat jumhur Basriyin. Dan di kalangan Basriyun yang menyelisih pendapat ini dikatakan dalam ta'liq wa khalafal akhfashu minhum fakhtara madhhabal kufiyyin. Jadi akhfash menyelisihi naam Basriyin. Qal wa li hadha idza dakhala alayhi nahwu an walan walam walamma imtana'a raf'uh li anna al-isma la yaqa'u ba'daha fa laysa hina idzin halan mahal al-ismi. Nah, mereka mengatakan oleh karena itulah tatkala masuk padanya amil-amil nam yang menasabkan atau menjazmkan seperti an lan lam lamma, maka terhalangi dari rafa'. Kenapa? Karena isim tidaklah jatuh setelahnya. Taib isim tidak akan jatuh setelah huruf-huruf ini. Sehingga apa? Sehingga ketika itu dia tidak lagi apa menduduki kedudukan isim fa'il. Nah, cuma ini repot ya khanifillah. Maka yang paling mudahnya adalah apa yang dipilih oleh jumhur kufiyin. Bahwasanya amil yang merofakkan fi'il mundhari' apa tadi Ahmad? Tajarrud. Taib. Wa asahul aqwali al-awwal wa huwa alladhi yajri ala al-sinatil mu'ribin yaqulun marfu'un litajarrudihi minan nasibi wal jazim. Ini selesai kita dari pembahasan amil yang merafakkan fi'il mudhari'. Berarti ternyata ada khilaf, ikhwan fillah. Nah, ada khilaf. Dengan ini kita punya wawasan. Wawasan lebih dan tambahan dari apa yang telah kita pelajari di dalam kitab-kitab sebelumnya. Naam. Qala yu'ayyidu hadzal qaul anna raf'a da'irun ma'a tajarrudi wujudan wa adaman wa dawrani mushirun bil 'illiyah. Yang menguatkan pendapat ini bahwasanya naam rafa' itu berputar apa bersama dengan tajarrud. ya. Berarti adanya rofa tatkala dia apa? Ada tajarrud. Tapi tatkala tajarrudnya tersebut hilang, maka tidak ada rofa padanya, berubah menjadi nasab ataupun jazm. Nah, wadauran musyirun bil iliyah. Jelas, karena berputarnya suatu hal pada suatu perkara menunjukkan bahwasanya perkara itu adalah apa? Illah dari na'am hal tadi. Sebagaimana di sini. Nah, rafa dan tidaknya nah bergantung pada tajarrud fi'il mudhari' tersebut, menunjukkan bahwasanya tajarrud adalah illah dirafakannya fi'il mudhari'. Qala wa yufsidu qaul al-Kisai anna juz' asy-syai'i la ya'malu fi. Dan nah yang menunjukkan tentang tidak benarnya pendapat Kisai yang menyatakan bahwasanya yang merofakkan fi'il mudhari' apa? Huruful mudhari'. Dikatakan oleh Ibnu Hisyam, anna juz'a syai' la ya'malu fi. Bagian dari suatu perkara ya dia tidak beramal pada perkara itu. Sehingga yang namanya amil itu adalah sesuatu yang merupakan bagian atau luar dari perkara tadi. Di luar perkara tersebut, bukan bagiannya. Wa qawla tha'lam anna al-mudhara'ah innama iqtadat i'rabahu min haythul jumlah. Dan yang menunjukkan lemahnya perkataan Sa'lab bahwasanya mudhara'ah yaitu penyerupaan fi'il terhadap isim ini hanyalah nah berkonsekuensi apa bisa di'rabnya fi'il mudhara' secara umum. Alasan kenapa fi'il mudhara' itu mu'rab karena apa? Karena menyerupai isim. Bukan kemudian disebabkan karena dia menjadi sebab bahwasanya mudhara' itu marfu dikarenakan mudhara'. Tsumma yahtaju kullu naw'in min anwa'il i'rab ila 'amilin yaqtadi. Jadi kita katakan yang menjadikan mudhara' itu mu'rab karena menyerupai isim. Kemudian masing-masing i'rab kita butuh apa? Butuh 'amil tersendiri. Ya. Jelas kalau amil nasab ada nasib. Kalau amil kalau dia menjadi jazm butuh apa jazim. Sekarang kalau dia rofa ya butuh yang merofakan. Nah, qala thumma yulzamu 'ala al-madhhabain an yakuna al-mudhari'u marfu'an da'iman wa la qa'ila bih. Ini juga nah lazim yang apa? Yang batil. Yang menunjukkan kebatilan malzum. Baik. Kalau konsekuensi batil berarti nah menunjukkan bahwasanya perkara yang sudah diperbincangkan tadi adalah sesuatu yang batil. Qala qad yuqalu yumna'u luzumu bina'an 'ala quwwati 'amilin nasb wal jazm binisbah ila hadzal 'amil. Fa'uzila 'anil 'amali bi wujudiha. Cuman ini nah ya pendapat yang lemah jelas. Taim ketika di na'am dikatakan pendapat ini berarti mengharuskan fi'il mudhari senantiasa marfu. Mereka jawab apa? Keharusan tersebut bisa di apa dihilangkan tatkala apa datang amil nasib wal jazim dikarenakan kekuatannya sehingga menggeser. Nah, menggeser apa? Menggeser amil yang lebih lemah yaitu huruf mudhara'ah maupun mudhara'ah itu sendiri. Qala wa yaruddu qaul al-basriyyin irtifa'uhu fi nahwi hal la yaqumu. Hal la yaqumu. Idzil ismu la yaqa'u ba'da harfit takhdid. Dan membantah pendapat Basriyin yaitu apa? Dirofakannya fi'il mudhari' pada contoh hal la yaqumu. Sebab isim apa tidak jatuh setelah apa huruf tahdid. Pendapat Basrin apa katanya tadi? Yaitu hululuhu mahalal ismi. Nah di sini khanifillah tayyib. Sekarang bagaimana dengan rofa hal la yaqumu? Nah dia marfu, ya kan? Tidak ada amil yang menasabkan maupun menjazamkan, dia marfu. Dikatakan oleh Basriyin, nah dia menduduki kedudukan isim. Cuman hal la yakumu di sini tidak bisa. Sebab apa? Isim tidak akan jatuh setelah huruf tahdid. Nah, berarti tidak bisa di sini dia menduduki kedudukan isim. Kok dia marfu? Ini menunjukkan lemahnya pendapat Basriyin. Qala Ibnu Malik rahimahullahu taala fi syarhil kafiyah Syafi'iyah fi radd 'ala al-Basriyin wa radd madhhabihim qala fa innahu yantaqidu bi nahwi hal la taf'alu wa ja'altu af'alu wa ma laka la taf'alu wa ra'aitu alladhi yaf'alu. Ini contoh-contoh menunjukkan lemahnya pendapat Basriyin. Kenapa? Fa innal fi'la fi hadhihi al-mawadhi' marfu'un ma'a anna al-isma la yaqa'u fiha. Ya. Padahal alasan mereka apa? Hulul mahalan ismi. Tapi dalam contoh-contoh ini isim enggak bisa jatuh di situ. Nah, berarti alasannya enggak tepat. Falau lam yakunil fi'li rafi'un ghairu wuqu'ihi mawqi'al ismi lakana fi hadhil mawadhi' marfu'an bila rafi'. Nah, ini aneh lagi. Kalau seandainya nah di sana nah tidak ada yang merufakkan fi'il kecuali nah wuqu'uhu mawqi'al ism, maka jadilah contoh-contoh ini qanifillah pada tempat-tempat tersebut seperti hal la taf'al, ja'altu af'al dan seterusnya, berarti dia marfu', tidak ada yang merufakkan. Marfu'un bila rafi'. Bagaimana ya? Ujiba bi anna al-irtifa' istaqarra qabla dukhuli nahwi halla. Fala yazulu ila bi 'amilin yaqtadi nasban aw jazman. Nah, dijawab oleh Basriyun bahwasanya apa? Rafa'nya fi'il tersebut memang sudah tetap sebelum masuknya halla dan teman-teman yang disebutkan di sini. Nah, maka tidak hilang. Nah, rafa' tersebut kecuali dengan amil yang mengharuskan nasab atau jazm. Cuman takalluf ya, dalam menjawab takalluf dalam mencari-cari alasan. Qala Abu Hayyan bada an dzakara al-khilafa fi hadhihi al-mas'alah wala fa'idata li hadha al-khilaf wala yansha'u anhu hukmun nutqi. Nah, ini kesimpulan Abu Hayyan, bagus afanillah. Dalam artian kita tidak perlu berpanjang-panjang dalam khilaf ini karena memang apa? La fa'idata li hadzal khilaf. Tidak ada faedah pada khilaf ini. Sebab apa? Wala yansha'u anhu hukmun nutqi. Tidak akan apa? Muncul darinya hukum secara apa? Nutq. Karena sama-sama intinya sama-sama merofakkan, ya tidak. Kita sedang mencari cuma sebab apa yang merofakkan itu. Nah, dalam pengucapan semuanya sama merofakkan. Baik. Qultu wa kathirun min khilafatin nuhati la ta'ila tahtaha fayambagi al-i'rad anhu anha. Taib wa darbu anha safha. Wa ma ajmala ma qalahu Abu Hayyan fi at-tadyili wa at-takmil bada an dzakara khilafan nuhati fi sababi bina'i darabtu ala sukun. Qala wa hadhihi ta'alil ya taswidun lil waraq wa takharrusun 'ala al-arab fi mawdu'ati kalamiha wa kana al-aula an nadriba safhan an dhikri hadha kulli. Maka dikatakan oleh Syekh Abu Bilal hafizahullah taala, kebanyakan memang perselisihan-perselisihan para na'am ahli nahwu tidak ada apa faedah di bawahnya. Ya, enggak ada faedahnya. Maka sebaiknya berpaling darinya dan apa? Darbu anha safhan, yaitu lempar saja, dibuang. Intinya dibuang saja, tidak perlu kita na'am berdalam-dalam. Dan betapa bagusnya dikatakan oleh Abu Hayyan dalam kitabnya Tadzil wa Takmil. Setelah menyebutkan khilaf ulama nahwu tentang sebab mabninya dorobtu di atas sukun. Kenapa kok dorobtu mabni ala sukun? Ini juga khilaf panjang. Cuma ada khonifillah, khilaf yang tidak ada faidah banyak di dalamnya. Maka beliau katakan semua alasan-alasan ini hanya apa? Menghitamkan lembaran-lembaran saja, dalam artian memperbanyak tulisan. Tayyib. Dan tayyib takharrus, yaitu hanya cuma kira-kira saja. Cuma mengira-ngira ya perkataan orang Arab pada kalam mereka. Yang jelas dari orang Arab sepertinya sudah. Nah, Maka yang utama adalah apa? Melempar dan meninggalkan hal tersebut. Tayyib. Jadi ini salah satu contoh dari khilaf yang memang tidak dibangun di atasnya faedah banyak. Cuman di sini kita tahu sebagai wawasan. Sebagai wawasan dan na'am tayyib, kita tahu yang paling kuat dari pendapat-pendapat tersebut bahwasanya yang merofakkan fi'il mudhari' apa tadi? Tajarrud, yaitu amil ma'nawi. Nah, dari sana ada amil ma'nawi yang lain, yaitu apa? Nah, untuk mubtada. Ya, al-mubtada marfu'un bil ibtida. Ada amil ma'nawi yang lain? Nah, dua saja yang rajih. Di sana ada yang mengatakan tentang apa? Mudhafun ilaih. Ya, mudhaf ilaih. Bahwasanya mudhafun ilaih na'am majrurun apa? Bil idhofah. Tapi yang rajih amil badanya amil apa? Lafdhi, yaitu mudhaf, ya. Majrurun bil mudhaf. Ini diingat-ingat mimba bil na'am rabtil fawaid. Untuk apa? Menggabungkan faedah-faedah yang telah kita lewati. Nak tahu bihada, subhanallah.